Okay. Ad-dalilan as-sani wa as-salis ala hujjiyati al-ijma' itu. Saya baca. Qala as-sani qawluhu ta'ala wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada'a 'alan nasi. Addalahum. As-sani adalah ad-dalil as-sani. Ini adalah dalil kedua. Qala al-Imam al-Baydawi hadza dalilun sanin 'ala hujjiyatil ijma'. Apa dalilnya? Qauluhu ta'ala wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada'a 'alan nasi. Dan demikianlah kami jadikan kamu umat yang wasata. Apa makna wasata? Pertengahan. Kalau dia umat pertengahan, makna wasata berarti adil. Ya kan? Berarti addalahum fil akhir. Makanya Allah katakan, addalahum. Allah jadikan mereka umat yang wasatan, yakni umat yang adil. Maknanya adalah ketika Allah yang sebutkan, berarti kan Allah ta'dil. Mana ta'dil? Ta'dil itu ada dalam ilmu hadis, ta'dil, jarah ta'dil. Jarah adalah mengkritik. Ta'dil, memuji. Mengkritik dan memuji. Memuji dan mengatakan adil. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dia adalah umat yang wasatan. Kamu adalah umat yang wasatan. Dengan ungkapan wasatan berarti Allah telah ma'addalahum. Allah telah menta'dil umat, ya kan? Kenapa Allah ta'dil umat? Litakunu syuhada'a 'alan nas. Karena umat Islam nanti akan menjadi saksi di hadapan manusia, ya kan? Nah, oleh sebab itu kalau memang dia akan menjadi saksi, saksi itu wajib adil. Itu dia. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Yani addalahum, addallahu, addalahumullahu dengan mengatakan bahwa mereka itu umat wasatan. Wasatan bermakna al-adalah. Nah, kemudian fatajibu ismatuhum anil khata. Kalau memang Allah sudah ta'dil mereka, nah ini dia. Kemudian Allah katakan mereka adil, maknanya tajibu ismatuhum anil khata. Mereka mesti terbebas dari salah. Dari kesalahan. Lihat di sini disebutkan bahwa tajibu ismatuhum bukan ismatun wahidah. Bukan ismatu wahidatin minhum, tapi ketika mereka sudah banyak. Nah, di sini Allah sebutkan bahwa adilnya umat ini ketika mereka bersama. Indal ijtima', bukan indal infirad. Bukan ketika dia sendiri, tapi dalam keadaan bersama. Rasulullah sudah mengatakan bahwa la tajtami'u ummati 'ala al-dhalala 'ala al-khata', ya kan? Nah, ini hadis-hadis menunjukkan kepada ta'dil. Ta'dil ini terjadi ketika mereka bersama, bukan sendiri. Makanya di sini disebutkan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Maknanya adalah addalahum. Fatajibu ismatuhum 'anil khata'i 'indal ijtima'. Bukan 'indal infirad. Indal ijtima' la indal infirad. Kalau indal infirad tidak. Indal infirad terjadi kesalahan, ada yang betul, ada yang salah, ya. Tapi kalau indal ijtima', Allah dan Rasulullah sudah jamin. Siapa umat yang dimaksud? Umat yang dimaksud adalah umat Rasulullah SAW, yaitu mujtahidin. Ya. Mujtahidin yang dimaksud di sini. Para mujtahidin yang telah berkumpul, kalau mereka sudah berkumpul, mereka itu tajibu ismatuhum anil khata. Mereka mesti terbebas dari kesalahan. sawa'an kana qawlan wa fi'lan saghiratan wa kabiratan. Semuanya sama. Semua kesalahan-kesalahan itu kalau mereka sudah berkumpul, mereka terbebas. Bi khilafi ta'dilina. Bi khilaf ta'dilina. Ta'dil kita, misalkan saya katakan, oh, Ustaz Abdul Latif ini orangnya jujur. Ya kan, misalnya saya sebutkan. Tidak sama dengan Allah mengatakan kalau umat ini adil. Kenapa? Allah tahu semua kehidupan kaum manusia. Sedangkan saya tidak. Yang saya lihat secara zahir saja saya ungkapkan. Ini takdir saya secara zahir, ya kan? Tapi kalau Allah yang sudah sebutkan, maka itu alal itlaq bahwa dia adalah adil. Tapi kalau manusia yang menilai, itu baina-baina. Ya? Tidak pasti. Maka dia katakan bi khilafi ta'dilina, karena kita la nattali' ala hayatin nas, sedangkan Allah tahu semuanya. Dan ini yang pertama. Dalil kedua Imam Al-Bidawi yang mengatakan bahwa ijma' adalah hujjah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, yakni adlahum ay ja'alahumullahu udulan. Allah jadikan mereka adil. Kenapa mesti adil? Karena litakunu syuhada 'alannas. Untuk menjadi saksi mesti ada sifat adil. Fatajibu ismatuhum 'anil khata'i qawlan wa fi'lan wa sawiratan wa kabiratan bi khilafi ta'dilina kal insan. Qila, dibantah oleh Al-Khasam, al-'adalatu fi'lul 'abdi wal wasatu fi'lullahi ta'ala. Mana adalah? Imam Bidawi mengatakan wa kadza jika ja'alnakum ummatan wasata, wasatan ini adalah. Jadi Al-Khasam tidak menerima makna wasatan maknanya adalah adalah, tidak. Mereka tidak setuju kalau disebutkan wasatan itu adalah adalah. Tapi wasatan maknanya wasatan adalah adalah. Berbeda. Nah, sehingga dia mengatakan bahwa adalah itu adalah. Kapan simpulan disebut adil? Nih, kalau saya dalam masalah hadis misalkan, ada simpulan disebut adil, simpulan tidak. Adil ketika dia melaksanakan semua perintah Allah, selalu jujur, meninggalkan maksiat, itu adil. Ya kan? Berarti kita sah menerima hadis dari dia, ya kan? Menerima riwayat dari dia. Itu sifat adalah. Sehingga Al-Khasam mengatakan dengan makna seperti ini adalah fi'lul 'abdi. Itu usaha seorang hamba. Usaha manusia untuk bersifat bisa menjadi adil. Kalau dia rajin beribadah, jauhi maksiat, selalu berbuat jujur, maka dia jadi adil. Jadi bukan fi'lullah atau adalah. Sedangkan al-wasatu fi'lullah. Wasatu fi'lullah. Makanya Allah katakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Iza? Pertengahan, membuat umat yang di tengah-tengah itu adalah pekerjaan Allah. Sedangkan untuk menjadi adalah adalah pekerjaan manusia. Jadi tidak boleh dimaknai wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, yakni ummatan udulan, tidak. Iman adil bukan, karena wasatan bukan bermakna adil kata Al-Khasam. Qila al-adalatu fi'lul 'abdi wal wasatu fi'lullah ta'ala. Tunggu. Bagaimana hujah bantahan dia ini sampai kepada membantah hujah membeli? Al-adalatu fi'lul 'abdi wal wasatu fi'lullah. Tidak ada jaminan umat itu adil. Ya kan? Kalau tidak ada jaminan umat itu adil, dari mana tidak ada jaminan umat itu adil? Karena adil itu fi'lul 'abdi. Kalau mereka semuanya melaksanakan yang baik-baik, meninggalkan yang buruk, maka mereka adil. Kalau mereka sebaliknya, kalau mereka tidak adil. Kalau umat itu tidak adil, apakah ijtima' mereka bisa dikatakan terbebas dari kesalahan? Tidak. Sedangkan wasatan maknanya bukan adil. Setentunya tengah-tengah sih. Ya. Nah, kalau memang demikian, tidak ada jaminan bahwa umat ini terbebas dari kesalahan, maknanya tidak ada kewajiban kita ikut kepada ijma' ummah. Kenapa? Mereka kan tidak adil. belum terlalu, tidak terlalu benar gitu ya. Qila al-'adalatu fi'lul 'abdi wal wasatu fi'lullah ta'ala. Qulna fi'lul 'abdi fi'lullah ta'ala. 'Ala madhhabina. Fi'lul 'abdi itu adalah fi'lullah juga. Fi'lul 'abdi fi'lullah juga. Maknanya seperti ini. Ketika Allah, ketika seorang hamba itu diberikan cap adil oleh Allah, maknanya memang Allah sudah tahu bahwa dia itu adalah orang yang adil. Ya. Maknanya apa? Dia melakukan yang baik, dia meninggalkan yang maksiat, semua yang mendatangkan sifat adil sudah dilaksanakan. Sehingga itu fi'lul 'abdi, betul. Tapi fi'lul 'abdi itu adalah kekuasaan Allah. Ya kan? Kekuasaan Allah dan pilihan Allah lah dia untuk menjadi adil. Sehingga ketika dia sudah kerjakan yang baik-baik, Allah berikanlah tazkiyah adil. Allah berikan ta'dil kepada, oh si fulan itu adil, ummah itu adil. Ini dia. Jadi fi'lul 'abdi fi'lullah ta'ala 'ala madhhabina. Tidak dipisahkan. Ini semuanya kekuasaan Allah. Sehingga kalau Allah sebutkan umat itu adil, maknanya adalah memang Allah sudah tahu bahwa semua syurutul adalah sudah ada pada mereka. Semua sifat-sifat adil sudah ada pada mereka. Sehingga Allah berikan sifat adil. Tidak mungkin Allah katakan bahwa umat ini adil padahal Allah tahu mereka irtikabul ma'asi. Ya kan? Mereka lakukan maksiat, tapi Allah katakan mereka adil. Ya, masih mungkin. Tapi yang betul adalah ketika Allah sudah sebutkan mereka ummatan wasatan ummatan udula, Allah tahu mereka sudah adil. Ya. Kenapa? Fi'lul 'abdi fi'lullah ta'ala 'ala madhhabina. Qila 'udulun waqt asy-syahadah. Dipentah kembali oleh Al-Qasam. Katanya, "Oke, kami terima bahwa umat itu adil. Tapi 'udulun waqt asy-syahadah." Udul itu ketika memberikan kesaksian. Kan kita kunu syuhada 'alan nas. Nah, ini kita sama bahwa adil dalam untuk pada waktu memberikan kesaksian. Hanya saja kapan dia memberikan kesaksian. Nah, indal Imam Al-Baitawi indal jumhur mengatakan bahwa kesaksian itu juga ada ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Qulna 'udulun waqta asy-syahadah. Oke, kami terima bahwa umat itu adil. Kenapa adil? Karena mereka akan memberikan kesaksian, ya kan? Dulu nukta syahadah. Akan tetapi perbedaan Al-Khasam dengan Imam Al-Baitawi adalah kapan mereka memberikan kesaksian itu? Kata Al-Khasam, qila udulun waqta syahadah yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat, umat ini akan memberikan kesaksian kepada seluruh manusia yang sudah hidup kembali. Mereka mengatakan bahwa balaghanar rasul, balaghanal kitab. Kedua, kami menjadi saksi bahwa Al-Qur'an telah sampai kepada kami. Ya. Kami menjadi saksi bahwa nabi telah sampai kepada kami membawa risalah. Nah, sehingga disebutkan udulun waqtas syahadah. Nah, kalau memang untuk kesaksian seperti ini kami terima, kata Khasam. Tidak ada ragunya bahwa umat itu nanti akan berikan kesaksian kepada umat-umat yang lain, kepada semua manusia bahwa Nabi Muhammad telah sampai kepada kami membawa risalah. Nah, saat itulah mereka adil. Maknanya bukan di dunia. Nah, ini hujahnya. Mereka adil nanti di akhirat, bukan di dunia. Kalau di dunia, lah kami tidak terima. Kalau memang dia belum ada jaminan adil di dunia, berarti tidak ada kewajiban ijma diterima. Nama mereka kan tidak ada jaminan adil di dunia. Yang dijamin adilnya di akhirat. Kalau memang di dunia, berarti tidak ada kewajiban untuk ikut ijma. Sampai ya? Qila udulun waqta syahadah. Kelas ini dijawab lagi oleh Imam Baitawi. Qulna 749. Qulna hina izin la maziyata lahum. qulna hina idzin la maziyata lahum. Mana mana hina idzin? Mal murad hina idzin di sini? Hina idzin. Ya, apa tuh? Apa yang dia maksudkan di sini? Hina idzin di sini. Nah, hina idzin hina idz udulin waqt asy-syahadah. Tu syahadah, yakni yaumul qiyamah. La maziyata lahum. Berarti umat ini tidak punya keistimewaan. Kalau antum maksudkan keadilan itu adalah waktu syahadah yaumul qiyamah, berarti la maziyata lahum, umat ini tidak punya keistimewaan. Sementara Rasulullah sudah puji umat ini. Dengan cara apa Allah katakan? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Ja'alnakum itu untuk khusus untuk umat Nabi Muhammad. Wasatan. Kalau memang di hari kiamat yang itu mengenakan udul itu, maknanya adalah la maziyata lahum. Kenapa? Semua umat-umat yang mau beriman kepada para anbiya, mereka pada hari itu akan menjadi saksi. Umat Nabi Muhammad menjadi saksi untuk kedatangan Nabi Muhammad. Umat Nabi Musa akan menjadi saksi kepada Nabi Musa. Semuanya akan menjadi saksi untuk baqin nas allazi lam yu'minu. Siapa saja yang tidak mau beriman nanti akan dilihat mereka, oh betul ternyata para anbiya itu membawa risalah yang benar. Nah, maknanya sama saja antara umat Nabi Muhammad dengan umat yang lain, umat nabi-nabi yang lain. Kenapa? Semuanya kan memberikan kesaksian. Sementara Allah sudah berikan pujian dari awal. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Idzan kata Imam Bedawi, hina izin la maziyata lahum. Kalau memang demikian berarti mereka tidak punya keistimewaan. Sama saja. Fa innal kulla yakununa kadzalik. Al-kullu yani kullu ummatil anbiya. Kullul umam. Kullul umam minal anbiya. Umat Nabi Muhammad, umat Nabi Musa, umat Nabi Ibrahim, semua umat-umat yang dulu diutus anbiya kepada mereka dan mereka beriman, nah mereka akan nanti di hari kiamat menjadi saksi. Nah, jadi kata Imam Bedawi, qulna hina idzin la maziyata lahum. Mereka berarti tidak ada punya keistimewaan. Kenapa? Fa innal kulla yakununa kadzalik. Semua umat nanti akan menjadi saksi. Kelas ini dalil kedua yang menunjukkan kepada hujjiyatul ijma' indal Imam Al-Bedawi, ya, gitu. Al-Thalith qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la tajtami'u ummati ala khata'in wa nadha'iruhu fa innaha wa in lam tatawatar ahaduha lakinnal mushtaraka bainahuma mutawatir. Ini dalil ketiga. Kata Imam Bedawi bahwa Rasulullah mengatakan bahwa la tajtami'u ummati ala khata'in wa nadha'iruhu. Ma mana wa nadha'iruhu? Nadha'iruhu jamak daripada nadhir. Ma mana nadhir? Pengamatan ataupun, kalau di makna nadhir di sini adalah, nadhir di sini adalah hadis la tajtami'u ummati ala khata'in. Ada hadis lain la tajtami'u ummati ala dhalalah. Ada hadis lain yadullahi fawqal jama'ah. Ya kan? Semua hadis-hadis yang lain ini disebutkan kepada nadhir untuk hadis yang la tajtami'u ummati ala khata'. Misal nadhir itu juga bermakna tandingan ataupun bermakna kawan, itu juga nadhir. Di sini wa nadhiru bermakna hadis-hadis yang sewaktu dengan hadis yang tadi. Hadis yang semakna dengan hadis yang ini. Nadhiru adalah hadis-hadis yang semakna dengan hadis yang pertama tadi. La tajtami'u ummati ala khata'in, yakni umatku tidak pernah berkumpul, tidak akan pernah berkumpul ala khata'in. Wa nadhiru, yakni hadis-hadis yang lain yang semakna dengan hadis ini, yang menjauhkan umat ini dari khata, itu maknanya bahwa umat ini tidak ijtima' ala khata' ala dhalalah. La tajtami'u ummati ala khata'in wa nadha'iruhu, dan ada hadis yang lain fa innaha wa in lam tatawatar, walaupun tidak sampai kepada darajah tawatur, wa in lam tatawatar ahaduha. Ya, sanadnya tidak sampai kepada derajat tawatur. Hadis-hadis ini semua hadis ahad. Tapi lakin al-mushtarak, ini al-ma'na al-mushtarak bainaha. Bainaha kembali kepada ma'na al-mushtarak bainaha, baina kullu al-ahadith. Baina kulli al-ahadith. Baina al-ahadith. Lakin al-mushtarak bainaha, yani baina hadhihi al-ahadith. Apa makna mushtarak bain hadhihi al-ahadith? Apabila dikumpul semua menjadikan makna pada wajib, yeah. Menjadikan pada martabat mutawatir. Apa makna umat kalau sudah ijtima tidak akan tersalah. Ya. Umat kalau sudah ijtima tidak akan pernah salah. Itu makna mustarok dari semua hadis yang ada. Semua hadis-hadis yang ada mengandung makna mustarok. Makna mustaroknya apa? Ismatul ummah anil khata'i indal ijtima. Itu dia makna mustaroknya. Ismatul ummah anil khata' indal ijtima. Itu makna mustarok baina hadhil ahadith. Lakin al-mushtaraka bainaha mutawatir. Kata Imam Al-Baydawi, walaupun hadis tadi ahad semuanya, tapi makna mushtarak itu menjadi mutawatir. Kenapa? Semua makna itu ada dalam makna ini ada dalam semua hadis. Makna ini ismatul ummah anil khata' ini ada dalam semua hadis. Maka kalau memang demikian, maka makna mushtaraknya sampai kepada derajat tawatur, kata Imam Al-Baydawi. Jadi fa innaha wa in lam tatawatir ahaduha lakinnal mushtarak bainaha mutawatirun. Khalas. Ini dalil ketiga. Wasyi'atu awwalu 'alaihi lishtimalihi 'ala qaulil imamil ma'sum. Wasyi'atu awwalu, ma mana awwalu? Atau mungkin bermakna zahabu ilaihi atau raja'u ilaihi. Itu makna awalu, ya. Wa syi'atu awalu alaihi, hinya kembali kepada wa syi'atu awalu alaihi alal ijma' tadi, ya. Orang Syiah, mazhab Syiah mengakui bahwa ijma itu adalah hujjah. Kenapa? Lishtimalihi, hinya kembali kepada ijma. Lishtimalil ijma ala qawlil imamil ma'sum. Apa makna qawlil imamil ma'sum? Nabi? Al-imam al-ma'sum inda syiah. Siapa? Al-imam ithnasyar, imam yang 12. Kata mereka bahwa Allah akan mengutus imam yang 12 itu di setiap ummah. Setiap masa itu akan Allah utus. Tapi permasalahannya terkadang zahir, siapa imamnya? Tidak mesti zahir, kata mereka. Tapi pasti ada, katanya. Nah, kalau umat sudah berkumpul, salah satu dari peserta dari anggota umat yang berkumpul itu adalah imam ma'sum. Nah, salah satunya. Kalau memang ada imam ma'sum di sana, maka apapun yang dihasilkan dari ijtima' tersebut menjadi hujjah. Kenapa? Ada imam ma'sum di situ. Itu dia. Jadi katanya, wa syi'atu awwalu 'alaihi lishtimalihi 'ala qaulil imamil ma'sum. Mereka mengatakan ijma' itu hujjah karena mengandung qaul imam ma'sum. Bahkan kalaupun imam ma'sum itu mengatakan sendiri perkataannya, tetap menjadi hujjah walaupun itu bukan ijma. Jadi permasalahan di sini, kenapa Syiah mengakui bukan karena hujjahnya tapi karena imam ma'sumnya, bukan karena ijma tapi karena imam ma'sum. Bahkan tidak ijma pun kalau imam ma'sum yang mengatakan fahu hujjah. Tadi wa syi'atu awwalu 'alaihi lijtimalihi 'ala qaulil imamil ma'sum. Khalas. Baca syarah. Aqulu ad-dalilu tsani 'ala anna al-ijma'a hujjatun qawluhu ta'ala wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'ala an-nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum shahida. Wa taqriruhu annallaha ta'ala addala hadhihi al-umma li'annahu ta'ala ja'alahum wasatan. Wa qad qala al-jumhur al-wasatu min kulli syai'in, maknanya adalah a'daluhu. Disebut wasat adalah yang paling adil atau yang paling di tengah. Qala Allah ta'ala wa kadzalika ja'alnakum ummatan wa li'annahu ta'ala 'allala dzalika bikaunihim syuhada'an. Kenapa disebut adil? Karena mereka akan menjadi syuhada. Wasyahid labudda an yakuna 'adalan wa hadza at-ta'dil al-hasil lil ummah. Wa hadza at-ta'dil al-hasil lil ummah wa in lazima minhu ta'dilu kulli fardin minha bid-darurah likauni nafyihi an wahidin mustalziman linafyihi anil majmu'. Paham maksudnya? Katanya wa hadza at-ta'dil al-hasil lil ummah wa in lazima minhu. Ta'dil ini ya, yang sudah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in lazima, walaupun kita katakan bahwa ketika umat ditakdil, wa in lazima minhu, ketika umat ditakdil lazim minhu ta'dilu kulli fardin bidarurah minha bidarurah. Oh, umat ini adil, maknanya apa? Setiap afrad yang ada dalam perkumpulan umat itu juga adil, ya kan? Umat ini adalah kumpulan umat, kumpulan orang-orang yang adil, maknanya apa? Berarti setiap orang itu adil. Ini secara darurah, belum wakil ya, secara darurah. Wa in lazima minhu ta'dilu kulli fardin minha bid darurah. Dari mana kita tahu? Likauni nafyihi. Hi kembali kepada lakinnahu laysal muradu ta'dilahum fima yanfaridu bihi kullu wahidin minhum li'annana. Nah, ini yang penting dia. Li'annana na'lamu bid darurati khilafahu. Faham? Li'annana na'lamu bid-darurati khilafahu. Karena kami tahu bahwa secara hakikatnya keadilan itu tidak pada seorang-seorang. Khilafahu, khilafal majmu'. Kalau dia sudah sendiri, salahkah, bermaksiat ya? Jadi ini realita yang berbeda sekali antara umat ketika ijma' dengan umat ketika dia sendiri. Ketika dia sendiri, dia jatuh kepada maksiat, dia kerja terkadang tidak sempurna atau tidak optimal, tidak sesungguhnya dalam melaksanakan ketaatan. Ini kalau dia sudah sendiri. Tapi kalau majmu' tidak. Maka al-muradu bat-ta'dili huna ta'dilul majmu' la ta'dilul infirad. Tapi kalau sudah berkumpul semua mujtahidin, maka akan semakin banyak akar. Nah, itulah makanya dia menjadi kuat. Fata'ayyana ta'diluhum fima yajtami'una 'alayhi wa hina idzin fatajibu 'ismatuhum 'anil khata'i qawlan wa fi'lan saghiratan wa kabiratan li'anna Allah ta'ala ya'lamu as-sirra wal 'alaniyata fala yu'addiluhum. Ini dia. Allah tidak akan pernah ta'dil mereka, fala yu'addiluhum ma'a irtikabi ba'dil ma'asi. Allah tidak akan ta'dil mereka kalau mereka adalah irtikabil ma'asi, melaksanakan maksiat, ba'dil ma'asi. Bi khilafi ta'dilina fa innahu qad la yakunu kadzalika. La yakunu kadzalika yani la yakunu kama 'addalahumullah, tidak sama dengan ta'dil Allah. Fa innahu la yakunu kadzalika li'adami ittila'ina 'alal batin. Kita tidak tahu batinul insan atau asrarul insan. اعترض الخصم بوجهين الأول أن العدالة فعل العبد لأنها عبارة عن أداء الواجبات واجتناب المنهيات والوسط فعل الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. يعني جعل يعني فعل الله كان فعل العبد. إذن fayakunul wasatu ghairul adalah. Akhirnya kita mesti katakan bahwa berarti wasata bukan bermakna adil. Wasata lain, adil pun lain. Fala yakunu ja'luhum wasatan ibaratan an ta'dilihim. Jadi ketika Allah sebutkan mereka wasatan, bukan bermakna bahwa mereka adil, bukan itu maksudnya, tapi mereka hanya wasatan, umat yang di tengah-tengah. Wa kaifa wal mu'addilu la yaj'alu ar-rajula 'adalan walakin yukhbiruhum an yukhbiru 'an 'adalatihi. Bagaimana mungkin Allah memberikan wa kaifa wal mu'addil la yaj'alu ar-rajula 'adalan? Bagaimana mungkin Allah memberikan kabar berita tentang keadilan seseorang sementara Allah tidak jadikan dia adil? Masih mungkin. Wasani, asani. Asani ini adalah al-i'tirad asani daripada al-khasam terhadap dalil Imam Al-Baitawi. Sallamna anna Allah Ta'ala 'adalahum walakin ta'dilahum liyashhadu 'alan nasi yawmal qiyamati bi anna al-anbiya'a ballaghuhum ar-risalah. Tadi ya. Ballaghuhum ar-risalah. Wa 'adalatu ash-shuhudi innama tu'tabar waqta ada'i ash-shahadah. Adalah mereka baru kita anggap ketika dia memberikan kesaksian. Lianna qablaha fatakunul ummatu la qablaha. Jadi tu'tabar waqta syahadah la qablaha. Maksud waqta syahadah adalah yaumul qiyamah tadi kan? Bukan di dunia. Tapi kesaksian yang dimaksud adalah kesaksian di hari kiamat. La qablaha fatakunu al-ummatu 'udulan fil akhirah la fid dunya. Kalau yang demikian wa nahnu nusallimuhu. Jawaban Imam Baitawi adalah anna siyaqal ayati yadullu 'ala takhsisi hadhihi al-ummah bit ta'dil wa tafdhilihim 'ala ghairihim. Siyaqul ayah yadullu 'ala takhsisi hadhihi al-ummah. Ta'dil yang Allah berikan itu secara siyakul ayahnya menunjukkan kepada takhsisul ummah. Allah khususkan umat Muhammad. Umat Muhammad Rasulullah khususkan, Allah khususkan secara sendiri dari umat-umat yang lain. Ta'dil bit ta'dil wa tafdiluhum ala ghairihim. Wa tafdiluhum ala ghairihim. Jadi Allah khususkan keadilan umat Muhammad, Allah khususkan juga tafdilnya. Maknanya umat ini berbeda dari umat-umat yang lain. Dari umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi Ibrahim, umat-umat yang lain. Umat Nabi Muhammad SAW berbeza. Siya'anna siyaqal ayati yadullu ala takhsisi hadhil ummah bitta'dil wa tafdilihim ala ghairihim. Fayata'ayyanu hamluhu ala dunya. Kalau memang demikian, mesti kita bawakan kepada makna adil di dunia. Kenapa? Lianna law hamalnahu 'alal akhirati lam yakun lahum mizah. Mereka tidak punya mizah, sementara dari awal sudah dikatakan bahwa mereka punya mizah sendiri khusus, ya kan? Dia punya mizah daripada umat-umat yang lain. Tapi kalau keadilan itu adanya di akhirat, maka umat ini tidak punya mizah sendiri. Kenapa? Pada waktu itu li'anna kullal umami idzaka 'udulun. Lianna kullal umami idzaka 'udulun. Pada waktu itu semua umat adil. Mana mizah umat Nabi Muhammad? Kalau memang tidak ada mizah umat Nabi Muhammad pada masa itu, maka kita bawakan mana ayat ini adalah keadilan di dunia. Khas. Wa fil jawabi nadharun li anna Allah Ta'ala qad akhbara an ba'd ahli al mawqif bi inkari al ma'asi wa inkari tablighi ilayhi. Ta'liq dari Imam Isna'ab, Imam Al-Asnawi bahwa ba'd ahli al mawqif. Ahli al mawqif di sini mungkin maknanya nanti di akhirat, bahwa dalam pengadilannya mereka mengingkari ma'asi padahal mereka sudah melaksanakannya. Ya kan? Mereka mengingkari bahwa Nabi tidak pernah datang kepada kami. Itu umat juga. Nabi tidak pernah datang kepada kami, padahal risalah sudah sampai kepada mereka. Imam Ibnu Nawawi menambahkan jawaban. Beliau mengatakan, balil jawab an yaqul al-adalatu la tatahaqqaqu illa ma'at taklif. Nah, umat ini kapan menjadi adil? Keadilan itu akan terwujud ketika sudah ada taklif. Mana taklif? Diberikan beban, diberikan tugas, diberikan amanah. Nah, ketika dia mampu melaksanakan taklif itu, berarti dia adil. Apakah ada taklif di akhirat? Tidak ada. Berarti memang makna adil di sini adalah makna adil di dunia. Kenapa? Al-adalatu la tatahaqqaqu illa ma'at taklif wa la taklifa fid daril akhirah. Aidan wa yu'ayyidu qawluhu ta'ala ja'alnakum. Bukan dikatakan sana ja'alukum. Ja'alnakum khalas, ja'alnakum fid dunya. Kalau sana ja'alukum fil akhirah. Ya. Na'am, liqa'ilin an yaqul innal ayata tadullu 'alal mudda'i 'ala annal 'adalata la tunafi sudural batili ghalatan wa nasyi wa nisyanan. Khalas, ini mungkin dari hujjah kedua Imam Bidawi dengan dua i'tirad daripada Khasam. Sekarang kita masuk kepada hujjah yang ketiga, kita baca syarah hujjah yang ketiga. Qawluhu as-salis, yani ad-dalil as-salis ala anna al-ijma'a hujjatun. Qawluhu, dalilnya apa? La tajtami'u ummati ala khata'in wa nadha'iruhu minal ahadith ka qawlihi la tajtami'u ummati ala ad-dalalah wa ka qawlihi sa'altu allaha ta'ala an la tajtami'a ummati alab dalalah fa'a'taniha waqaqawlihi ta'ala waqaqawlihi sallallahu alaihi wasallam lam yakunillahu liyajma'a ummati ala dalalin waruwiya wala ala khata'in waqaqawlihi sallallahu alaihi wasallam yadullahi 'alal jamaah ila ghairi dzalika. Hadis-hadis ini semua menunjukkan kepada makna yang sama. Fa inna hadhihi al ahadits wa in lam yatawatir kullu wahidin minha lakin al qadrul mushtaraku bainahuma aw bainaha wa huwa ismatul ummah. Ha, itu dia. Walakin al-qadrul mushtarak bainaha wa huwa ismatul ummah mutawatirun liwujudihi fi hadhil akhbaril katsirah. Walaupun hadisnya tidak sampai kepada derajah mutawatir, tapi makna yang dikandung oleh hadis-hadis ini sampai kepada derajah mutawatir. Makna derajah mutawatir seperti ini adalah mutawatir maknawi. Ah, ada mutawatir lafzi, ada mutawatir ma'nawi. Ini mutawatir secara ma'nawi. Tidak sampai mutawatir lafzi, ya. Wa huwa ismatul ummah mutawatirun liwujudihi fi katsirin min fil akhbar al katsirah. Imam Ar-Razi belum mengatakan da'afal imam, da'afal imam faqala da'wa tawatur al ma'nawi ba'id. Langsung kita sebutkan bahwa hazil ahadis mengandung satu makna mustarak, yaitu ismatul ummah izan mutawatir. Kata Imam Ar-Razi, makna seperti ini ba'id. Li'annana la nusallimu anna majmu'a hadhihi al-akhbar balagha haddat tawatur. Famad dalilu alaihi? Apa dalilnya ketika antum sampaikan bahwa makna hadis-hadis ini sudah sampai derajat tawatur? Dalilnya apa? Wabitaqdirihi fahuwa innama yufidu zuhur. Ifadahnya hanya kepada zuhur. Ada makna yang muncul, kesamaan makna yang muncul dari hadis-hadis ini. Makna zuhur, makna rajih. Itu dia. لأن القدر المشترك الثابت بالقطع إنما هو الثناء على الأمة. Itu dia. Itu makna mustarak yang sabit bil qat'i. Makna mustarak yang paling pasti adalah ini adalah pujian untuk ummah. Kata kalau Imam Baidawi menyebutkan ismatul ummah. Imam Ar-Razi menyebutkan as-sana' 'alal ummah. Wa la yalzimu minhu imtina'ul khata'i 'alaihim. Kalau memang hanya sana' saja, tidak ada ke mustahil mereka tersalah, tidak ada. Mereka, oh, kalau memang mereka sudah di sana, mustahil salah, tidak. Hanya sana alaihim. Kalau bimujarrad sana, la yamtani'uhum 'anil khata'. Fa inna at-tashrih biimtina'ihi la yaridu fi kulli lam yarid fi kulli al-ahadits. Ya. وقد تلخص أن الأدلة التي قالها المصنف إنما يحسن الاستدلال بها إذا قلنا إن الإجماع ظني. Ini kata Imam Isnawi. Kesimpulannya adalah dalil-dalil yang disampaikan Imam Bidawi tadi hasan lil istidlal, hadis-hadis tadi ya, kalau kita sebutkan bahwa ijma itu zanni. Kama sahahaul imam atba'uhu. Walaik waqtadal kalam waqtadahu kalamul amidi, seperti juga Imam Amidi. Tapi permasalahan adalah lakin al-aktsarun ala annahu qat'i. Hujjatul ijma itu adalah hujjah qat'iyah, bukan hujjah dzanniyah. Yang terakhir, yang ketiga. Bukan semua dalil. Bukan. Dalil yang ketiga. Dalil ketiga ini pakai Imam Baitawi tadi. Afdal dan bagus untuk menjadi hujjah, menjadi alal ijma. Kalau kita bahasakan bahwa ijma itu adalah hujjahnya zanniyah, maka pakailah dalil dalil zanni. Khabar akhir kan zanni. Khabar itu tidak yang utama. Semua khabar yang dibawakan tadi adalah khabarnya khabarnya ahad, tidak yang mutawatir. Kalau dia sampai kepada mutawatir, kalau ada ahad saja, natijahnya adalah zanni. Kalau natijahnya zanni dipakaikan menjadi hujjah untuk ijma, maka ijma menjadi zanni. Tapi ijtima' atau ijma' ulama bahwa hujjatul ijma' itu adalah zanni qat'iyah, bukan zanni. Maka pakaikanlah dalil yang lain untuk lebih afdal, kata. Kira-kira mungkin seperti itu ta'liq dari Imam Isnawi. Khalas. Qawluhu wa syi'atu awwalu 'alaihi. Yani anna syi'ah dhahabu ila annahu يجب أن يكون في كل زمان إمام يأمر الناس بالطاعات ويردعهم عن المعاصي. ما معنى ويردعهم؟ ردعون انزجار أو زجر زجر. Mana zajjara? Rada'an ini menjauhkan. Menjauhkan. Rada'an. Rada'an. Zajjarahum 'anil ma'asi. Mungkin maknanya apa makna? Mengancam juga mungkin tidak. Mungkin mengancam lah. Kalian jangan lakukan maksiat. Jadi يجب أن يكون في كل زمن إمام يأمر الناس بالطاعات ويردعهم عن المعاصي وذلك الإمام لابد أن يكون معصوما. Imam itu mesti maksum karena dia akan menyuruh orang kepada yang baik. وإلا لافتقر إلى إمام آخر. Yani kalau tidak maksum berarti dia membutuhkan kepada imam yang lain. Untuk apa imam yang lain? Untuk membuat satu hujjah untuk pada sifat maksum. Oh, wa in lam yakun maksuman. Laftaqara ila imamin akhar. Ini ada sudah ada satu imam. Ya'murun nasa bil ta'at wa yarda'uhum 'anil ma'asi, walakin annahu lam yakun maksuman. Kalau dia tidak maksum dibutuhkan kepada imam yang lain. Kenapa? Untuk apa imam yang lain? menyuruh dia kepada yang baik. Menyuruh imam pertama supaya melakukan yang baik. Kenapa? Imam pertama ini tadi tidak maksum. Kalau dia tidak maksum, membutuhkan kepada imam lain supaya imam lain ini menyuruh imam pertama berbuat yang baik. Oh, gitu. Nah, imam kedua ternyata tidak maksum juga, butuh lagi kepada imam ketiga untuk menyuruh imam kedua berbuat yang baik, meninggalkan yang ma'asih. Kalau memang demikian, wala jimat tasalsul. Kan berantai. Nah, dia akan terus berantai. Wazalikal imam labudda an yakuna ma'suman wa illa lam yakun ma'suman laftaqara ila imamin akhar wa lazimat tasalsul. Wa idza kana al-imam ma'suman kana al-ijma'u hujjatan liijtimalihi ala qawlihi li'annahu ra'sul ummah wa ra'isuha. Maman ra'su wa ra'is? Ra'is yang pemimpin. Khalas. Likaunihi ijma'an wa jawabuhu anna dhalika mabniyun ala wujubi mura'atil masalih. Kenapa dari jamaah? Ini dia bersetuju dengan ijma', tapi kita jawab juga. Semacam apakah Syiah setuju dengan ijma'? Kalau umat terpecah di waktu ijtima' mujtahidin, terpecah, imam maksum ikut kaul pertama. Mana yang menjadi hujah? Kaul pertama. Jadi bukan karena ijma'nya, tapi karena kaul imam maksum. Itu dia. Atau kalaupun kaul imam maksum itu sendiri dia mengatakan, tetap jadi hujah juga. Jadi bukan ijma' yang dia pakai, tapi kaul imam maksumnya. Salamna lakin ar-rad'u inma yahsulu bi nasbi imamin zahirin qahirin wa hum syiah wa hum yujawizuna an yakuna khafiyan khamila. Yani mereka membolehkan saja, boleh saja imam itu khafiyan khamila, tidak zahir, itu khafiyan khamila. Khamila pasang, khafiyan tersembunyi, ya. Wa yujawizuna alaihi al-kadzibu aidan. Mereka juga membolehkan imam itu untuk kadzib. Khaufan wa taqiyatan wa dhalika kulluhu yunafil matlub. Ini bertentangan dengan apa yang kita minta. Yang kita inginkan. Kita minta bahwa yang ijma' itu menjadi hujah ketika berkumpulnya semua umat mujtahidin. Ketika mereka sudah berkumpul, mereka akan berkumpul kepada adul, adil. Tapi dia mengatakan Syiah cukup satu qaul saja imam adil sudah menjadi hujah. Kalau imam adil ini berkumpul bersama mujtahidin, maka qaul mereka menjadi hujah. Kenapa? Listimalihi qaulal imamil ma'sum. Iya. Imam Ibn Ashar menurut mereka itu adalah imam maksum. Yang terakhir siapa? Imam Mahdi Muntazir menurut mereka, ya.